Dreamies Production. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengin nangis ngetokke eloh ning pipi, suara weruh senajan mung ana ngimpi. Sing kasmaran